Tuan-tuan, saya nasihat diri saya lah bahagian pertama tadi yang sambung, dan juga pada anak-anak muda yang menonton ni, hulurkan keupayaan kita ni ke perkara-perkara yang lain yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Jaga kepada ketaksuban politik, kepada apa-apa kumpulan saja. Ia berbazir. Tuan-tuan tengoklah parti-parti politik ni. Dulu yang apa yang dia kata dia tak buat, semua pakat buat belaka. Mereka berbolak balik. Kalau kita berjuang kerana nak mendunaikan hasrat mereka tu, kita membazirkan umur kita. Because the ground of politics is compromise and the ground of religion is principle. Politik, dia akan buat apa saja asalkan mencapai tujuan dia. Saya, Allah takdirkan sebagai manusia kerdil ni, marhain ni, tapi kebanyakan perdana menteri yang naik tu adalah jumpa saya secara peribadi di pejabat dia, PM ni. Banyak kali saya pergi, setiap PM ni saya pergi. Dan saya juga bertanya tentang kenapa dulu dia kata jadi sekarang kan. Semua mereka akan jawab sama. Kalau kita tak buat macam tu, sekarang kita tak boleh merintah. Yang pada sama. Di atas kejadian yang berbeda-beda, kita terpaksa buat itu. Yalah, saya pun, dia gudalah darurat. Tapi dulu dia juga yang kata benda tu dia takkan buat. Kalau dia tak kata tu tak apa. Siapa? Tuan-tuan, bubuhlah dabar, ugabar. Hatta. Yang sebuah lah, yang pakai lebai kah, yang pakai cokok kah, yang pakai jubah kah, yang pakai baju Melayu kah. Sikit sangat kot yang tak buat duit dengan politik ni. Kebanyakan je buat duit lah dengan politik. Sehari naik mungkin tak buat. Tahun kedua mungkin tak buat. Tapi kalau 3-4 tahun berkuasa, dia pun akan panjang juga lah. Siapa yang pernah berurusan dengan sebuah peringkat, dengan berbagai-bagai latar parti politik, dia akan tahu sebuah penyakit ini ada kepada semua parti politik, banyak dan sikit saya. Parti mana yang banyak, parti mana yang sikit. Yang tu saya. Hatta ni kita sebut pasal majlis pembandaran kita. Orang tanya saya juga, kenapa tak diisytiharkan mufti tak cadang supaya kita ni ramai orang Islam, banyak buat program perkampungan sudah lah. Kagar kota Islam berapa? Saya kata akhirnya you tonggang perkataan Islam. You proof dulu bersih, elok dan teratur. That is Islam. Rather than you gudakan daba itu, tapi tak ada pun Islam tu di situ. Sebab akhirnya you akan tonggang perkataan tu. Yang akan jadi mangsa ialah perkataan itu. Orang selalu panggil perlih darusudah. Kita tak, perkataan darusudah tu bukan rasmi dan tak ada siapa. Toku tak pernah pun berluluskan perkataan tu. Ada orang panggil. Saya tak pernah sebut perlih darusudah. Orang ada sebut cuma kadang-kadang saya malah nak dafikan dia. Tapi sebenarnya tidak ada. Setakat ni perlih saja. Saya pernah ada cadang Darul Hikmah kadang dari lain. Tapi belum dapat perkenal ke apa. Dia perlih saja. Orang kata nak bubuh nama supaya kita sebenarnya, you prove yourself first. Otherwise, kita akan jadikan agama sebagai satu tunggangan.